Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala al-mu'allif hafizhahullah ta'ala qawluhu perkataan beliau Ibnu Hisyam illa fin nahwi li alla ya'lama al-hadid al-ayah at-tasya wal isrun. Kecuali pada kata semisal atau pada kalimat semisal li alla ya'lama. Surat Al-Hadid ayat ke-29. Kemudian li alla yakuna linasi dan juga li alla yakuna linasi An-Nisa al-ayah al-khamisa wa sittuna wal mi'ah An-Nisa ayat 165. Fatadharu, maka an-masdariyah itu nampak la ghairu, tidak boleh tidak. Nah, ini pembahasan idharu an ujuban, ditampakannya an hukumnya adalah wajib. Kita lihat penjelasan dari penulis. Hadhihi al-halatu tsaniyatu li an. Ini adalah keadaan kedua untuk an masdariyah. Wa hiya idharuha wujuban, yaitu keadaan di mana ditampakkannya an masdariyah adalah sebuah kewajiban. Wa dzalika fi mas'alatin wahidatin. Yang demikian itu ada di satu tempat, satu masalah. Wa hiya, yaitu an taqa'a baina lamil jarri wala. Ketika an masdariyah terletak di antara lamul jar, lam huruf jar, dan la. Sawa'un kanat la nafiyatan, sama saja la-nya itu nafiyah, am zaidatan atau zaidah. Nah, ini keadaan di mana an masdariyah harus ditampakkan, yaitu ketika dia berada di antara dua huruf, huruf lamul jar dan huruf la. La-nya bisa la nafiyah, bisa la zaidah. Famitsalun nafiyati, contoh la-nya adalah la nafiyah. Ahduru mubakiran li alla yafutani ad-darsu. Saya hadir mubakiran dalam keadaan gasik, pat, li alla agar tidak yafutani, luput dari saya ad-darsu, pelajaran itu. Nah, di sini syahidnya adalah li alla. Li ini harful jar. Kemudian huruf hamzah itu adalah huruf hamzah dari an masdariyah. Nunnya mana? Nunnya digabung dengan la yang setelahnya. Yang la di sini la nafiyah. Jadi nunnya digabung di la nafiyah. Yafuta, makanya dia dibaca mansub. Yafuta, karena dia fi'il mudhari, dia mansub dengan sebab adanya an masdariyah. Nah, yang an masdariyah ada di antara lamul jar dan la nafiyah di contoh kalimat ini. Kemudian qala ta'ala, contoh yang lain adalah firman Allah ta'ala sebagaimana dibawakan oleh Ibnu Hisyam. Li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun. Ini surat An-Nisa 165. Nah, kita lihat di i'rab oleh penulis fa li'alla, maka kata li'alla, allamu lam yang pertama li yang harakatnya kasrah, harfu ta'lilin wa jarin, dia adalah huruf ta'lil dan huruf jar. Wa an dan an adalah harfu masdariin munasbin, huruf masdari dan huruf nasab. Mana annya? Yang itu ada hamzah li a, itu hamzah, hamzah dari an. Wala adapun la itu nafiyatun, adalah huruf nafiyah. Nah, wal hamzatu, nah dilihat sini, wal hamzatu fi li alla, hamzah pada kata li alla, hiya hamzatu an, dia adalah hamzah dari an masdariyah. Wa amma nunuha famudghamatun fila, adapun nun dari an masdariyah itu digabungkan dengan huruf la setelahnya. Nah, jadi kalau dikeluarkan nunnya, jadi asalnya kalimat itu li an la asalnya. Tapi nunnya digabungkan dengan la. Fala tadharu, maka tidaklah akan kelihatan nunnya. La lafdun wala khotton, baik secara lafad ataupun secara tulisan. Nunnya tidak akan terlihat karena sudah digabungkan dengan la. Wa yakuna fi'lun mudhari'un nakisun. Yakuna fi'l mudhari' nakis yarfa'ul isma wa yansibul khabara, merafakan isim dan menasabkan khabar. Nanti ada pembahasannya lagi fi'l nakis. Mansubun bi'an, dia mansub dengan an, yakuna. Makanya dibaca dengan fathah karena tanda nasab dengan fathah, yakuna. Mansub dengan sebab adanya an masdariyah. Walin nasi khobarun muqaddamun, lin nas khobar muqaddam, wa hujjatun ismu muakharun. Hujjah adalah isim dari yakuna, muakharun yang diakhirkan. Ini sekali lagi pembahasannya tentang fi'il nakis nanti di tempatnya sendiri. Nah, syahidnya di sini ada an masdariyah terletak setelah lamul jar dan la nafiyah. Nah, makanya fi'il mudhari' setelahnya yakuna dibaca mansub karena adanya an masdariyah. Dan perlu diingat juga bahwa huruf nun dari an masdariyahnya itu sudah digabungkan dengan la. Jadi yang nampak hanya huruf hamzahnya saja. Nah, artinya li'ala yakuna linnasi 'alallahi hujjatun, agar tidak ada bagi manusia alasan untuk membantah Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya Allah mengutus para rasul sebagai pemberi peringatan dan pemberi kabar gembira. Kemudian wa mithalu zaidatil muakkidati, dan contoh la-nya merupakan huruf zaidah al-muakkidah yang fungsinya penguat. Qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, li'alla ya'lama ahlul kitabi alla yaqdiruna ala syai'in min fadlillah. Al-Hadid al-Ayah at-Tasiyah wal-Ishrun. Ay liya'lama ahlul kitabi. Nah, jadi li'alla ya'lama ahlul kitab, ay liya'lama ahlul kitab. Fala harfun za'idun i'roban, maka la adalah huruf tambahan secara i'rob. Li'alla, la-nya itu za'idah i'roban, muakkidun maknan, tapi dia penguat secara makna. Jadi maknanya lebih dalam ketika ada tambahan la. Walau kanat nafiyatan, seandainya la itu dikatakan sebagai nafiyah, la fasadal makna, maka makna dari ayat ini akan rusak. Nah, jadi artinya li'alla ya'lama ahlul kitabi adalah liya'lama ahlul kitab, agar ahli kitab mengetahui. Alla yaqdiruna 'ala syai'in, bahwasanya mereka tidaklah mendapatkan 'ala syai'in sedikit pun min fadlillahi, dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Nah, syahidnya di ayat ini an terletak setelah lamul jar dan la zaidah. Sekali lagi, yang nampak adalah hamzahnya saja dari an masdariyah. Huruf nunnya digabungkan ke la. Disini la zaidah. Makanya ya lama dibaca mansub karena dia dinasobkan dengan sebab adanya an masdariyah. Nah, demikian. Wallahu a'lamu bissawab.